Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas akhlak dan adab di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Yufid TV dan Surau TV yang mungkin di rumahnya punya parabola dan berhalangan hadir. Mulai hari ini dan seterusnya insyaallah kajian ini juga akan live melalui Surau TV. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pertemuan yang kedua, membahas hadis tentang etika makan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Menjilati tangan setelah selesai makan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa hikmah kenapa kita dianjurkan untuk menjilati tangan kita setelah selesai kita makan. Saat itu kita sampaikan berapa hikmah? 4 hikmah. Yang pertama, dalam rangka untuk mencari berkahnya makanan. Yang kedua, untuk mengkikis penyakit sombong dari hati. Kemudian yang ketiga, menghindari perilaku boros. Kemudian yang keempat, memetik manfaat kesehatan. Kemudian setelah itu kita juga telah menyampaikan tentang poin siapa yang menjilati tangan tersebut. Jawabannya, yang makan, kita sendiri yang menjilatinya, atau orang lain yang dekat dengan kita, istri, suami, anak, ya, orang tua. Itulah yang dimaksud dari hadis Nabi SAW, yal'aqaha aw yul'iqaha, hendaklah dia menjilati tangannya atau meminta orang lain untuk menjilatinya. Yang dimaksud adalah orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Kemudian poin yang sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu adalah apa hukumnya? Apa hukumnya mempraktekkan amalan ini? Saat itu kita sampaikan bahwa menurut mayoritas ulama, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Adapun sebagian ulama yang berpendapat wajib, itu adalah madhab, masih ingat? Madhab namanya Zahiri. Apa namanya? madhab zahiri. Itu berpandangan bahwa adab tadi hukumnya adalah wajib. Kemudian kita tutup dengan pembahasan bagaimana boleh enggak kita meninggalkan sunnah ini, meninggalkan etika ini dengan harapan untuk merealisasikan maslahat yang lebih besar. Seperti contohnya kemarin kita kasih sampel ketika kita sedang melakukan PDKT, pendekatan kepada non-muslim yang kita harapkan dia bisa masuk Islam, kemudian kita ajak dinner misalnya, kita ajak makan malam di mana, di restoran ya. Karena dia orang yang mampu, kita juga alhamdulillah mampu, sambil lobby dakwahnya. Jadi bukan hanya lobby, bukan hanya lobby bisnis ya, lobby dakwah. Nah, kalau kita praktekkan etika tadi, makan di restoran bisa saya makan apa? Jilati tangan. Khawatirnya dia enggak jadi masuk Islam karena pendeknya pengetahuan dia tentang hal tersebut dan belum saatnya kita sampaikan itu kepada dia, maka tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi dianjurkan untuk tidak kita lakukan sunnah itu. Karena adanya maslahat besar yang kita harapkan bisa kita raih. Yaitu apa maslahatnya? Masuk Islamnya dia. Dan ini meninggalkan sesuatu yang sunnah dalam rangka untuk mendapatkan maslahat yang besar sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mempraktekkan hal itu. Pada pengajian Ahad kemarin fikih sirah saya menyampaikan hal itu di tanya jawab akhir. Yaitu tentang seputar renovasi apa? Ka'bah. Masih pada ingat apa enggak? Yang hadir ingat. Yang enggak hadir, enggak hadir gimana mau ingat? Bahwa Ka'bah yang ada saat ini, Ka'bah yang ada saat ini bangunannya itu tidak seperti Ka'bah yang dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa Ka'bah yang asli dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya siapa? Nabi Ismail. Itu bentuknya bukan kotak, bukan kubus, tapi kubus plus setengah lingkaran, lengkungan. Jadi setengah lingkaran yang saat ini temboknya paling cuma segini tingginya, setengah lingkaran, itu aslinya bangunannya masuk ke dalam Ka'bah. Jadi aslinya Ka'bah itu bentuknya adalah kotak plus setengah lingkaran ujungnya, salah satu sisinya. Kok bisa aslinya seperti itu terus jadi seperti ini, jadi seperti sekarang? Ceritanya adalah ketika zaman orang-orang suku Quraisy, saat itu Ka'bah terkena banjir bandang sehingga rusak berat. Tembok-temboknya pada ambrol, pada ambruk. Lalu mereka berpikir untuk merenovasi Ka'bah. Diperkuat lagi, diperbaharui lagi temboknya. Dan mereka sepakat bahwa ketika merehab itu tidak ada dana kotor yang masuk. Tidak ada dana kotor yang masuk. Penghasilan-penghasilan haram tidak boleh digunakan untuk merenovasi Ka'bah. Padahal mereka orang Islam apa musyrik saat itu? Musyrik. Wong musyrik yang ngerti ya, duit kotor gue ora pantes gue bangun rumah ibadah. Masa wong Islam ora paham? Ya. Wis genah-genah bunga bank malah nggo bangun masjid. Orang musyrik aja paham itu enggak layak, ya. Masa mau dibikin untuk sesuatu yang sifatnya positif, ya. Jadi musyrikin saat itu mereka sepakat. Mereka berkonsensus bahwa tidak boleh ada duit kotor yang masuk untuk membiayai renovasi ini. Nah, karena mereka sepakat tidak ada yang masuk kecuali duit yang bersih-bersih, mereka kekurangan dana. Karena ternyata duit-duit yang bersih itu tidak banyak. Akhirnya hanya cukup untuk sampai membangun kubus tadi. Sedangkan yang setengah lingkaran itu duitnya enggak cukup. Akhirnya dibikinlah seperti itu. Itu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Begitu Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, terjadi pertempuran ini, pertempuran itu. Harta kaum muslimin tambah banyak, baitul mal kaum muslimin hartanya banyak dari hasil rampasan perang dan lain-lain. Intinya kaum muslimin kaya saat itu. Mampu enggak saat itu mereka untuk merenovasi Ka'bah? Mampu, karena dananya ada. Dananya ada. Allah memberikan keberkahan kepada kaum muslimin. Akan tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah SAW tidak mengembalikan Ka'bah seperti bangunan aslinya? Padahal dananya ada. Dijelaskan oleh beliau sendiri alasannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Laula hadathatu ahdi qawmiki bil kufri. Wahai Aisyah. Nabi SAW sedang menjelaskan hal ini kepada istri beliau yang mulia. Siapa? Aisyah. Wahai Aisyah. Kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam. Kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam. Kaummu itu maksudnya orang-orang Quraisy. Kalau bukan karena orang-orang Quraisy baru masuk Islam, berarti orang baru masuk Islam imannya masih belum kuat. Imannya mereka belum kuat. Lanaqattul Ka'bata wala ja'altuha ala asasi Ibrahim. Kalau bukan karena pertimbangkan iman kaummu belum kuat, wahai Aisyah, niscaya aku sudah renovasi ulang Ka'bah dan aku akan bangun seperti dahulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Apa alasannya Rasulullah SAW? Karena iman kaummu belum kuat. Seandainya aku lakukan ini, yaitu anjuran untuk mengembalikan Ka'bah seperti aslinya, bisa-bisa banyak di antara kaummu keluar dari Islam. Alias murtad. Kenapa mereka murtad? Karena mereka akan mengatakan, ini Muhammad. Barang Islam teka, apa-apa diubah. Nanti Ka'bah ya, diubah. Karena apa sih jane? Ya wis lah, tak bali maning. Murtad lagi bisa jadi seperti itu. Dan itulah prediksi dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya Nabi tidak jadi melakukannya. Perbuatan Nabi SAW ini meninggalkan sunnah mengembalikan bangunan Ka'bah seperti aslinya, meninggalkan hal tersebut dalam rangka untuk menghindari terjadinya mafsadah yang besar. Diambil kesimpulan dari kejadian itu oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih Bukhari. Bab disyariatkannya bagi seseorang untuk meninggalkan beberapa hal yang hukumnya sunnah apabila dikhawatirkan pemahaman orang belum sampai untuk bisa menerimanya. Ya kayak tadi itu. Ketika kita jilati di restoran, orang ini baru belajar, baru tertarik Islam. Begitu ngelihat, ih, medeni temen. Enggaknya orang belum Islam jadi kayak kie. Lanya untuk orang sidal. Gak jadi saya masuk Islam. Berarti kan akan ada maslahat yang luput. Kira-kira lebih besar mana? Maslahat jilati tangan apa orang masuk Islam? Orang masuk Islam. Orang masuk Islam maslahatnya jauh lebih besar. Makanya ada maslahat yang ditinggalkan yaitu menjilati tangan dalam rangka untuk menggapai maslahat yang lebih besar. Sudah. Itu pembahasan kita kemarin, terus saya tambahi keterangan tadi dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, sekarang kalau ada orang meninggalkan sunnah tadi. Alasannya enggak suka. Alasannya apa? Enggak suka, benci dengan sunnah Rasul sallallahu. Gimana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Atau tidak boleh? Kenapa ini tinggal lakukan? Ah, enggak. Apa itu? Enggak cocok dengan apa? Enggak cocok dengan budaya modern. Ini kan kita kan manusia-manusia apa? Modern. Oh iya? Iya, masih modern. Lihat aja pakaiannya. You can see. Manusia apa? Modern. Itu yang pakaiannya rapat-rapat itu kuno. Yang pakaiannya rapat-rapat itu kuno. Yang modern itu adalah yang apa? Yang rok mini itu modern. Ya. Terus yang bajunya you can see. Apa namanya? Tank apa? Tank top. Tank top. Apa sih tank top? Itu modern itu. Ya. Kalau yang pakaiannya pakai jilbab gitu, kedombrang-kedombrang itu zaman bahula. Subhanallah. Kira-kira yang lebih cocok untuk dijadikan sebagai orang yang memiliki peradaban terbelakang itu yang mana? Yang bajunya minim-minim apa yang bajunya rapat-rapat? Coba sekarang, kita kan pernah belajar ya di SD atau belajar di SMP, saya lupa. Ada fosil-fosil Meganthropus, apa namanya? Lalu kayak gue lah maksudnya. Meganthropus titik-titik. Ya. Itu gambar-gambar manusia purbakala itu bajunya kayak apa? Minim apa rapat? Minim. Berarti semakin minim, semakin mirip manusia purbakala. Lah modernnya nengdi? Katanya kalau pakai rok mini itu modern. Itu bukan modern. Itu kembali ke zaman apa? Purbakala. Ya. Nah sekarang, wah, saya nggak cocok itu, nggak modern itu. Jilat-jilat tangan habis makan. Kita kan kalau makan kan semuanya siopong. Kadang saya bingung juga itu kalau suatu saat diajak makan di mana gitu kan. Ana sendok, ana garpu, ana pisau, ana begis jenis sing. Ana lap sing gede banget ki nggo ngapa ki? Bingung saya kira. Ya, ada makanan pembuka apa namanya? Apa? Apa? Diset bukannya penutup. Diset penutup. Aku yang ngerti titik-titik lah. Diset ya. Pembukaannya apa namanya? Appetizer. Angel temen sih. Ya sampai ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup. Ya. Jarku pembuka ya wis wareg. Sampai ada apa? Ada mukaddimah, ada khotimah ya. Wah, ini enggak cocok, ini enggak modern ini. Ya. Saya enggak sukalah mengamalkan seperti itu. Kalau ada orang meninggalkan etika ini dengan alasan apa tadi? Enggak suka, maka yang seperti ini dikhawatirkan akan mengurangi kesempurnaan imannya. Ya. Dikhawatirkan akan mengurangi kesempurnaan imannya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang artinya, barang siapa membenci sunnahku. Apa? Barang siapa membenci sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka dia bukan termasuk golonganku. Ini ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka seyogyanya begitu kita tahu sunnah dan tidak ada halangan. Tidak ada halangan yang menghalangi kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Lakukan. Yeah. Begitu tahu hadis Rasulullah SAW dan tidak ada halangan untuk meninggalkan, lakukan. Dan itulah prakteknya para ulama kita, makanya ilmu mereka berkah. Imam Ahmad, pernah dengar nama orang ini? Seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hafal 1 juta hadis. Berapa hadis? 1 juta. 1 juta kue nol lebih 6. Lengkap dengan sanadnya. Sanad gue apa sih? Gelo, an fulan, fulan, fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Nabi SAW. Jadi hadis itu dibagi ada sanad, ada apa? Matan. Matan gue ya isinya, sanad gue ya jalur orang-orangnya. Kalau kita matan be ora apal. Apa banding apa? Sanate. Imam Ahmad 1 juta hadis. Hafal sanad dan matannya. Beliau ini kok bisa? Hafalannya kuat banget. Sebenarnya kalau dari sisi makanan, mungkin makanannya ya lebih 4 sehat 5 sempurna kita lah. Katanya kan kualitas makanan mempengaruhi apa? Kecerdasan kan. Katanya seperti itu kan. Imam Ahmad ini mungkin makanannya dibandingkan kita lebih 4 sehat 5 sempurna kita dibandingkan Imam Ahmad. Kenapa bisa hafalannya kuat banget? Salah satunya adalah beliau kalau tahu hadis, baca hadis, diamalkan. Baca hadis diamalkan. Tahu hadis sahih diamalkan. Sehingga ilmunya itu barokah. Imam Syafi'i mengatakan, "Laisal ilmu ma hufidh, innamal ilmu ma nafa'." Ukuran ilmu itu bukan banyaknya yang dihafal, tapi seberapa manfaat yang bisa ditimbulkan dari ilmu tersebut. Semakin diamalkan, semakin besar manfaatnya. Imam Ahmad ini pernah suatu saat beliau tahu hadis Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW ihtajama. Suatu hari Nabi SAW berhijamah. Berhijamah itu dibekam. Minta kepada seorang untuk membekam beliau. Wa'a'tal hajjama. Kemudian Nabi SAW mengasih upah kepada tukang bekam tadi. Saya lupa 1 dinar atau 2 dinar. Kasih 1 dinar atau 2 dinar. Tahu gak 1 dinar berapa? 1 juta lebih. Berapa? 1 juta lebih. Berarti kalau 2 dinar, 2 juta lebih. Begitu Imam Ahmad baca hadis ini, gak nunggu besok, panggil tukang bekam. Padahal saat itu beliau mungkin gak butuh untuk apa? Bekam. Langsung panggil tukang bekam, tolong bekam saya. Setelah selesai bekam, kasih 1 dinar atau 2 dinar. Cuman karena pengin mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Jadi bukan hanya sekedar berbekam, Matur nuwun ya. Jazakallah khairan. Syukron. Betul-betul Imam Ahmad sosok yang sangat setia dengan sunnah Rasul SAW. Makanya orang-orang yang tidak mengamalkan etika tadi, menjilat tangan dengan alasan gak suka, dengan alasan benci, maka dikhawatirkan hal itu bisa mengurangi kesempurnaan keimanannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Terakhir, ya, yang sudah kita janjikan sejak awal, bahwa etika menjilat tangan setelah makan. Kita sudah bahas etika ini dipraktekkan setelah apa? Makan. Bahwa manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari sunnah ini terkait dengan adab-adab sebelum dan sesudah makan. Jadi adabnya, adab makan itu ada yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebelum, dan ada yang ketika serta sesudah. Kalau kita ingin mendapatkan efek positif dari adab menjilati tangan, maka kita juga harus memperhatikan etika dan adab lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum makan. Apa itu? Sekurang-kurangnya tiga. Sekurang-kurangnya tiga. Sebelum maupun sesudah makan. Yang pertama sebelum makan, yang harus diperhatikan adalah memotong kuku. Apa? Memotong kuku. Kenapa kok memotong kuku? Karena ketika kita ingin mempraktekkan menjilat tangan sebelum makan, mau tidak mau kita akan makan pakai tangan. Sehingga ketika kuku kita ini panjang-panjang, biasanya akan bercokol apa? Kuman-kuman dan cacing-cacing dan item-item di dalam kuku kita. Lalu kita makan, kita jilati apanya? Kotorannya. Ustaz, itu masa sampai potong kuku diatur dalam Islam? Iya. Islam sampai masalah potong kuku diatur dalam agama kita. Jadi bukan hanya sekedar aturan dari sekolah. Ketika kita dulu SD mau masuk kelas disuruh apa? Terus kita umpetin apa? Satu jari ya, biar gak kelihatan kuku yang panjang. Bukan hanya masalah etika yang diajar sekolah. Ini etika dari Nabi SAW. Beliau SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khamsun minal fitrah. Lima termasuk dari fitrah. Nanti saya akan jelaskan makna fitrah apa. Lima hal termasuk dari fitrah. Yang pertama al-khitan. Apa al-khitan? Sunat. Yang kedua wal-istihdad. Al-istihdad itu artinya mencukur habis rambut kemaluan. Apa? Mencukur habis rambut kemaluan. Yang ketiga, waqassus syaribi. Memotong kumis. Memotong apa? Kumis. Jadi jangan dipanjangin banget gitu ya. Khawatirnya nanti jadi saringan apa? Kopi. Ya. Jadi punya kumis enggak apa-apa, tapi dirapiin. Ya. Punya kumis enggak apa-apa, tapi dirapiin. Qassus syaribi. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, natsful ibti. Mencabut bulu ketiak. Redaksinya mencabut. Redaksinya apa? Mencabut. Kalau kuat. Kalau kuat. Kalau enggak kuat ya digunting. Tapi saya tidak menganjurkan dikerok. Mbok nyerodok. Ya, kalau semakin dikerok itu semakin apa? Semakin kaku. Ya. Jadi kalau enggak kuat dicabuti, ya di apa? Ya di gunting lah kira-kira. Jadi kelihatan putih. Makanya Rasulullah SAW itu ketika sholat dan beliau apa? Sujud. Beliau sujud. Kemudian beliau mengangkat apanya? Ini apa namanya? Sikunya. Dan baju beliau itu saat itu kayak baju ihram. Sehingga ketika beliau angkat itu ketiaknya kelihatan dari mana? Dari belakang. Sahabat yang di belakang mengatakan bahwa kami melihat Rasulullah SAW ketika sujud, kami bisa melihat putihnya ketiak Rasul. Berarti bukan hitamnya ketiak Rasul, bukan. Berarti gak usah bangga. Nek bulu ketiaknya gue, kandel gue rasa bangga. Itu gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Yang betul adalah apa? Bersih. Mabuk. Ya. Sudah enggak sesuai dengan sunnah Rasul, bau pula. Ya. Dibersihkan. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Wa taqlimul adfar. Taqlimul adfar artinya adalah memotong kuku. Sudah berapa berarti? Lima. Lima ini termasuk fitrah. Fitrah itu apa? Kata para ulama, fitrah itu artinya kebiasaan baik yang dicintai oleh Allah. Apa? Kebiasaan baik yang dicintai oleh Allah. Sehingga memotong kuku ini dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Dan baik bukan hanya baik di mata Allah, di sisi Allah, tapi juga baik di mata manusia. Ya. Yeah. Para ulama kita juga mengatakan alasannya pertama itu kebiasaan baik. Alasan berikutnya kata para ulama adalah untuk kebersihan. Alasan yang lainnya juga adalah untuk tidak menyerupai binatang buas. Ya. Yeah. Makanya gak usah terprovokasi dengan orang-orang yang masuk Guinness Book. Kukunya paling apa? Panjang sedunia. Rusak. Gigu. Ya. Coba jenengan lihat itu. Orang yang katanya kukunya paling panjang. Coba jenengan lihat. Ya. Kayak apa? Pating pelungker gitu kan. Kayak apa gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Apa asiknya coba? Apalagi kalau di sini nih, angel banget gue. Ini kan sangat krusial ini. Yeah. Panjang buat apa? Melihara kuku tuh buat apa panjang-panjang? Yeah. Ada sebagian orang alasan dia buat tusuk gigi lah, tusuk gigi tak tukok akan gak? Sepak tusuk gigi. Yeah. Apa alasannya memanjangkan kuku? Yeah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk apa tadi? Memotongnya. Kalau kita ingin mempraktikkan sunnah menjilati tangan setelah makan, maka potong kuku sebelum makan. Bukan setiap sebelum makan. Maksudnya adalah ketika akan makan, kuku kita sudah pendek-pendek. Ini etika yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Apa? Mencuci tangan sebelum makan. Apalagi kalau tangannya kotor. Kalau tangannya kotor, maka sangat dianjurkan untuk mencuci tangan. Bukan hanya masalah kebersihan, tapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam keadaan junub. Junub itu maksudnya habis melakukan hubungan suami istri atau mimpi basah. Jadi junub itu bukan hanya konotasinya orang habis mimpi basah, tapi termasuk habis berhubungan suami istri, hubungan biologis. Ini juga termasuk apa? Junub. Rasulullah SAW dalam keadaan junub, kalau beliau ingin tidur, maka beliau akan berwudu terlebih dahulu, mirip seperti wudunya beliau sebelum sholat. Etika. Etika bagi mereka yang ingin tidur dalam keadaan junub. Kalau enggak junub gimana? Dianjurkan juga, ada hadis yang lain. Kemudian kelanjutannya, fa idza arada an ya'kula ghasala yadayhi tsumma akal. Dan apabila beliau ingin makan, maka beliau akan membasuh kedua tangannya, baru kemudian beliau makan. Apa yang dilakukan? Membasuh kedua tangannya sebelum makan. Hadis ini, walaupun menurut sebagian ulama, berkenaan dengan orang yang junub kalau mau makan, akan tetapi tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa hadis ini juga menganjurkan untuk mencuci tangan sebelum makan, walaupun tidak dalam keadaan junub. Sebagaimana yang disimpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya ulama-ulama sebelum Syekh Al-Albani, seperti salah satu pendapatnya Imam Ahmad, kemudian juga pendapatnya Imam Malik, kalau seandainya tangannya kotor, kemudian Imam Ibn Muflih juga menunjukkan hal yang serupa, dianjurkan untuk membasuh tangan. Kalau mau makan, dianjurkan untuk membasuh tangan. Pakai sabun enggak Ustaz? Ya kalau ada. Kalau enggak ada, yang penting apa? Membasuh tangan. Apa harus seperti itu Ustaz? Seperti yang di rumah sakit itu. Kemudian caranya? Di sela-sela di sini, terus gigi, terus sampai ada 5 langkah apa ya? Apa harus yang... Ya enggak harus lah. Enggak harus. Kalau bisa lebih bersih ya lebih bagus. Kalau enggak ya yang penting apa? Cuci tangan. Jadi jangan sampai seperti yang tadi kita sampaikan. Orang baru dari sawah. Tahu-tahu lagi istirahat langsung disediakan makanan. Tanpa cuci tangan langsung makan. Setelah itu langsung dijilati. Jenengan jilati apa? Jilati panganan apa jilati belet? Ya. Maka adab yang kedua yang harus diperhatikan adalah cuci tangan. Yang terakhir adalah cuci tangan setelah makan. Ya, maksudnya setelah makan itu adalah setelah menjilati tangan. Karena bagaimanapun juga ketika kita jilati itu bersihnya maksimal atau tidak? Belum maksimal bersihnya. Apalagi kalau makannya makan yang apa? Yang berminyak, yang berlemak. Ya, walaupun kita nanti dikenyot-kenyot-kenyot ya, tetap akan ada aroma yang tertinggal. Maka Rasulullah SAW pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani, beliau SAW pernah berpesan, man bata wa fi yadihi ghamarun, barang siapa yang tidur dalam keadaan tangannya masih tersisa bau daging, ya, habis makan enggak cuci tangan bersih, fa'aradallahu 'aridun, kemudian dia tertimpa sesuatu. Apa kira-kira tertimpa sesuatu? Anak tikus lewat. Darahnya apa? Oke, anak daging anggur ge, cokot tikus, ya. Atau karena apalah? Digerumut apa? Coro, ya misalnya. Fa'aradallahu 'aridun, kemudian dia kena sesuatu, fala yalumanna illa nafsa. Jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Silakan. Belum? 10 menit lagi. 1 menit. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Adab yang ketiga adalah mencuci tangan setelah makan. Dan ini juga yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih dari Syekh Al-Albani. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan kambing. Setelah selesai makan, beliau kumur-kumur, mencuci kedua tangannya, baru kemudian melaksanakan sholat. Jadi mencuci tangan sebelum maupun sudah makan dianjurkan di dalam agama kita. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan pembahasan tentang menjilati tangan setelah makan. Dan dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hadis ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang hadis berikutnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabu Al-Jami'. Kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu yang tersisa, silakan. Monggo. Tidak ada. Posisi makan. Iya. Yeah. Ada beberapa posisi yang terlarang. Iya. Yeah. Ada beberapa posisi yang terlarang seingat saya dalam makan. Di antaranya adalah bertelekan perut. Apa ya bertelekan perut ya? Makan sambil apa? Bukan tengkurap, sambil perutnya itu kayak gini loh. Ya. Yeah. Itu termasuk yang bagian sini itu ditempelkan kemana? Ke lantai. Ya. Makan sambil seperti itu. Karena gaya-gaya seperti itu, gaya orang-orang yang apa ya, terlalu bermewah-mewahan di dalam makan. Ya. Kemudian ada sebagian ulama juga menjelaskan bersandar, ya. Jadi sambil makan sambil apa? Sambil senderan. Ya. Maka sebaiknya ya kalau pas makan ya tidak apa? Tidak bersandar, kecuali orang sakit atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Adapun posisi duduk, saat ini saya belum terlalu yakin dengan apa yang saya ingat. Ya, mungkin perlu untuk dibaca ulang. Ya, saya khawatir menyampaikan sesuatu yang salah. Ya, ada sebagian yang menjelaskan tentang posisi duduk. Ya, posisi duduknya seperti apa? Hanya saja itu tentu dipraktekkan ketika kita makan di bawah, ya, alias di lantai, bukan ketika kita makan di atas kursi. Ya. Kalau duduk yang gaya duduk yang saya perlu pastikan lagi, itu dipraktekkan ketika orang makannya di bawah bukan di atas kursi. Tapi beri saya waktu untuk mengulang kembali, membaca kembali tentang duduk yang dianjurkan posisinya ketika seorang makan. Ya, ada yang lain? Gimana? Makan pakai sendok boleh atau tidak? Ada sebagian ulama, ya, berpendapat bahwa makan pakai sendok itu sesuai sunnah. Malah sesuai apa? Sunnah. Apa alasannya? Karena dengan tiga jari. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita makan pakai tiga jari. Megang sendok kan kayak gini. Tiga jari kan. Apa ada orang megang sendok kayak gini? Itu megang pisau namanya. Kata ulama ini, justru kalau makan pakai sendok itu lebih nyunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pakai sendok, kita gak bisa jilat ya, Pak? Jari. Jadi yang dijilat ya, Pak? Sendoknya nanti. Ya. Walaupun menjilati piring, ya, itu juga ada sunnahnya dari Nabi SAW. Ya. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, tetap lebih baik pakai tangan. Kalau memang dibutuhkan, lebih baik pakai tangan karena itulah yang dipraktikkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kalau toh membutuhkan makan pakai sendok, tidak ada masalah. Kalau toh membutuhkan makan pakai sendok, tidak masalah. Karena makan menggunakan tangan bukan sesuatu yang wajib. Makan menggunakan tangan, maksudnya pakai tangan langsung, mau gak mau kita pakai tangan. Mau sendok, mau gak, kita pakai apa? Tangan. Maksudnya, makan menggunakan tangan langsung, itu bukan sesuatu yang wajib. Sehingga ketika kita tidak lakukan, kita pakai sendok, apalagi kondisinya menuntut demikian, ya seperti makan bakso, ada apanya? Ada kuahnya. Kalau pakai tangan kan sulit banget. Ya. Yang kita makan kan gak cuma pentolnya. Yang kita makan juga apa? Kuahnya. Coba bayangkan, makan bakso, kuahnya pakai tangan. Gimana coba caranya? Masa ingatnya kayak gie? Ya. Ya mau gak mau kita pakai sendok. Jadi aslinya kalau bisa makan pakai tangan. Kecuali kalau kondisi menuntut untuk pakai sendok, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.